Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Insyaallah taala nuwasil darsana fi hadhihi al-lahzah al-mubarakah. Darsuna fi Rawdatul Anwar fi siratil Nabi al-Mukhtar sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Nah, di mana kita telah sampai pada pembahasan siapa yang bisa menjawab? Min ashabil aliyah, aina antum? Naam. Sufyan. Tariq. Mana yang lainnya? Muhammad. Nah. Tayib, siapa yang bisa? Naam. Anda turut antujib, fadal, ajib. Bay'at al-Aqabah al-Thaniyah, yang kedua. Tayib, ahsan. Naam, labas. Naam. Bai'at al-Aqabah yang kedua. Kapan itu? Naam ya anta. Dafa. Kapan peristiwa itu terjadi? Tahun 13 setelah kenabian. Bulan berapa? Zulhijjah, yakni musim haji. Barakallahu fiik. Naam. Yang berbaiat ini siapa saja? Ya Hisham. Ish? Penduduk Yathrib. Penduduk Yathrib, musliminnya atau musyrikinnya? Naam. Kaum muslimin dan kaum musyrikin. Naam, ikut berbaiat pada waktu itu. Naam. Barakallahu fiik. Di mana mereka bersepakat untuk berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Bagaimana perjumpaan, pertemuan dengan Nabi? Naam anta ya Abdurrahim. Secara bagaimana? Secara sembunyi-sembunyi. Nah, kapan itu? Di mana? Nah, setelah sepertiga malam yang pertama. Tayyib. Nah, tanggal berapa? Di hari-hari apa? Di hari-hari tasyrik, di mana pertemuannya? Eish? Naam. Naam ya Muhammad, bisa dilengkapi pertemuannya di mana? Naam, jazakallahu khair. Naam. Berapa jumlah mereka yang ikut berbaiat? Mana lagi ini? Itu siapa? Tariq. Sudah sehat Tariq? Hah? Sehat, alhamdulillah. Berapa jumlahnya yang ikut bayat? Tidak percaya antum sama Sufyan? Tidak yakin jawabannya Sufyan? Allah musta'an. Allah musta'an. Ana aja tahu jawabannya Sufyan itu berapa. 73 ya. Nah. Barakallahu fiik. Enggak dengar apa enggak percaya? Allah musta'an. 73 orang. Dan dua orang diantaranya adalah wanita. Nah. Mubarak ini. Mubarak. Siapa yang ikut mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada pertemuan tersebut? Siapa yang mendampingi beliau? Man? Siapa Al-Abbas itu? Hesh? Paman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, bisa diceritakan apa pesan-pesannya? Kenapa beliau mendampingi? Pada waktu itu sudah muslim apa masih musyrik? Khalas wa'illa inda Sufyan. Al-Abbas pada waktu mendampingi Nabi alaihi salatu wasalam, dia itu sudah muslim apa masih musyrik? Masih musyrik. Tujuannya apa mendampingi Nabi? Maunya apa? Karena apa dia itu mendampingi Nabi? Ish? Untuk apa? Menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu intinya, ya. Naam. Barakallahu fiik wal hasil. Dia pada waktu itu ikut mendampingi Rasul sallallahu alaihi wasallam karena suka, senang, ya, dengan pertemuan tersebut. Naam. Dan menaruh kepercayaan. Walhasil kemudian beliau pada waktu itu menyampaikan pesan-pesannya kepada penduduk Yathrib, ya, agar betul-betul apa namanya menjaga, membela Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Alhasil kemudian mereka menyanggupinya, ya, untuk membela Nabi alaihi salatu wasalam, bersumpah, ya, berbaiat kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, sumpah janji setia. Ada beberapa poin yang disampaikan Nabi alaihi salatu wasalam, ya. Naam, ada 6 poin. Dan dalam suri riwayat ditambahkan lagi poin yang ketujuh atau 7 poin. Nah, walhasil setelah disampaikan poin-poin kesepakatan, poin-poin bai'at tersebut, ya, kita baca berikutnya. Faqala rahimahullahu ta'ala فأخذ بيده صلى الله عليه وعلى آله وسلم البراء ابن معرور. Nah, tadi yang sebelumnya Al-Barra ibn Ma'rur ini sebagai juru bicara wakil dari penduduk Yathrib tersebut yang menyanggupi permintaan daripada Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian Al-Barra ibn Ma'rur mengambil tangan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nam wa qala na'am, dan dia mengatakan ya, artinya siap menyanggupi poin-poin isi bai'at tersebut. Nah, dan kemudian dia mengatakan, Al-Barra ini mengatakan, walladzi ba'atsaka bil haqq, demi yang mengutusmu dengan kebenaran. Oh, ini belum dapat pertanyaan ini. Ngasih minuman buat ana biar enggak ditanya. Masyaallah, jazakallahu khair. Masyaallah, tinggal satu rupanya. Iya. Baik, selamat. Walladzi ba'atsaka bil haqq, demi yang mengutusmu dengan membawa kebenaran. La namna'annaka mimma namna'u anhu. Betul-betul akan kami bela engkau, betul-betul akan kami jaga engkau, betul-betul akan kami lindungi engkau, wahai Rasulullah SAW, mimma namna'u anhu. Azrona, sebagaimana kami melindungi istri-istri kami. Nah, sebagaimana kami melindungi istri-istri kami. Jaminan ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fabayana, lalu kami berbaiat. Ya. Fa nahnu wallahi abnaul harbi. Maka kami ini demi Allah merupakan pasukan perang, ya. Putra-putra yang selalu siap bertempur, terbiasa berperang. Wa ahlul halqati ay as-silah, dan kami ini adalah ahlinya senjata. Naam. Wa warasnaha kabiran an kabirin, dan kami warisi itu semua ya, dari orang besar, dari orang besar. Ya, ini semua ya, kami ini sebagai putra-putra yang siap bertempur, demikian pula kami adalah orang-orang yang ahli menggunakan senjata, ini merupakan warisan dari leluhur kami, warisan dari orang-orang tua kami, yang mereka-mereka sebagai orang-orang besar, bukan orang-orang mainan ya, bukan orang-orang sepele. Kabiran an kabirin. Naam. Barakallahu fiik, ini ucapan dari Al-Barra ibn Ma'rur ya, sebagai bentuk yaitu jaminan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Faqala rahimahullah faqata'ahu Abu al-Haytham ibn at-Tayhan. Lalu Abu al-Haytham bin at-Tayhan menyela-nyelanya, menyela, memotong, memutus pembicaraan ya. Nah, qailan, dengan mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Nah, kata Abu al-Haytham, inna bainana wa bainar rijali hibalan ay'uhu dan warawabit. Ya. Sesungguhnya antara kami dan antara orang-orang Yahudi, ya, di Madinah banyak orang-orang Yahudi, ya. Ada hibal, ada tali, maksudnya uhudan warawabit, ada perjanjian dan ada ikatan di antara kami dengan orang-orang Yahudi ya. Nah, ada kesepakatan di antara mereka. Tapi Abu al-Haytham menyatakan wa inna qata'uha ya. Nah, kami memutusnya ya, memutus kesepakatan tersebut dengan orang-orang Yahudi itu. Ya. Nah, fahal asaita, apakah engkau ya Rasulullah? Innahnu fa'alna zalika, kalau kami melakukannya, kalau kami melakukan bayat ini dengan untuk tetap patuh dan memegangi janji-janji, poin-poin yang ada pada bayat tersebut. Demikian pula kami siap membelamu ya Rasulullah. Ya. Apakah engkau innahnu fa'alna, kalau kami melakukannya, summa adharakallah, kemudian Allah memenangkanmu, Kemudian Allah memberikan kemenangan kepada engkau, antarji'a ila qaumika watada'una watada'ana. Apakah engkau akan kembali pulang ke kaummu? Apakah engkau akan pulang ke Mekah? Watada'ana, dan engkau akan meninggalkan kami? Ya. Kami sudah berkorban seperti ini, Allah memberikan kemenangan. Apakah nanti engkau akan pulang? Ya. Kembali ke Mekah dan meninggalkan kami? Kata Abul Haitham. Ya. Maka bagaimana respon Rasulullah alaihi salatu wasallam? Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Waqal, dan beliau mengatakan, baliddamu addam. Justru darah itu ditebus dengan darah. Nah, artinya darah ini sebagai tebusannya, sebagai jaminannya. Ya. Kalian menumpahkan darah kalian demi membela aku, maka demikian pula aku siap menumpahkan darahku. Darah dibalas dengan darah. Walhadamu alhadam. Ya. Demikian pula kehancuran pun juga dibalas dengan kehancuran. Ana minkum wa antum minni. Aku termasuk kalian. Ya. Dan juga kalian termasuk dariku. Bagian dari diriku. Artinya kita satu, bukan orang lain. Ya. Nah. Uharibu man harabtum. Aku akan memerangi orang-orang yang memerangi kalian, yang kalian perangi. Ya. Uharibu man harabtum. Aku memerangi. Ya. Orang-orang yang kalian perangi. Wa usalimu man salamtum. Dan juga aku berdamai, ya, kepada orang-orang yang berdamai kepada kalian, ya, kita satu, ya, satu langkah. Ya. Nah, aku merangi orang-orang yang kalian perangi, demikian pula aku berdamai dengan orang-orang yang mereka berdamai kepada kalian. Nah, barakallahu fiikum. Ini demikian ya ditimpali oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah. Bukan permasalahan enteng ya, ini besar. Barakallahu fiik. Nah. Ini merubah jalan hidup manusia ya. Nah, baik itu secara individu ya, sendiri-sendiri merubah jalan hidup mereka fid dunya wal akhirah, jalan titik yang menentukan ya. Nah, demikian pula titik yang menentukan perjalanan dakwah Islam wal muslimin ya. Nah, karena setelah ini akan terjadi perubahan yang besar dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah. Faqala rahimahullahu ta'ala. Wa fi hadhihi al-lahdhah al-hasimah, dan pada kesempatan yang amat sangat menentukan ini, yang amat sangat singkat dan menentukan ini, ya. Nah, menentukan jalan hidup manusia, menentukan jalan dakwah ini juga, ya. Wa fi hadhihi al-lahdhah al-hasimah, pada kesempatan yang singkat dan menentukan ini, ya. Taqaddam al-Abbas bin Ubadah ibn Nadlah, ya, ibn Nadlah maju ya. Seorang yang bernama al-Abbas bin Ubadah bin Nadlah ya. Nah, waqal, dan dia mengatakan, nah, ini juga ingin memastikan lagi kepada kaumnya ya, kepada ahlu Yathrib, betul apa enggak ini kalian ini ya. Nah, Tayyib, betul apa enggak ini, siap menerima resikonya ya. Waqal, dia mengatakan, hal tadruna alama tubayyi'una hadzal rajul. Apakah kalian tahu, apakah mengerti, sadar enggak atas apa kalian berbaiat kepada orang ini ya, karena apa kalian berbaiat kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Bayat apa ini yang kalian kerjakan ini, sadar apa enggak kalian? Naam, tubayyi'unahu 'ala harbil ahmar wal aswad minan nas. Kalian berbaiat kepada beliau, ya. Kalian membaiatnya, sumpah janji setia ini untuk apa? Ala harbil ahmar wal aswad, untuk berperang, memerangi orang-orang yang berkulit merah atau punya kulit hitam. Minan nas, dari manusia. Artinya kalian dengan baiat ini siap berperang untuk memerangi manusia di dunia ini, ya. Yang kulitnya merah, kulitnya hitam, ya. Segala bangsa, kalian siap untuk berperang berarti untuk merangi manusia. Nah, maka fa in kuntum, maka jika kalian tarawna annakum idza nahakat amwalukum musibatan, maka jika kalian melihat, berpandangan bahwasannya kalau harta benda kalian itu musnah, kalian melihatnya sebagai musibah, malapetaka, waduh, hancur habisnya harta bendaku ini untuk berperang, ya. Kalau kalian memandangnya sebagai bentuk musibah, kerugian, ya, dengan mengorbankan harta benda kalian ini sehingga musnah, hilang habis sudah harta bendanya, kalian menganggapnya sebagai musibah. Nah, ataupun juga wa asrafukum, ya. Demikian pula orang-orang besarnya kalian, orang-orang terhormatnya kalian, ya. Qatla sebagai bentuk pembunuhan. Nanti berperang ini terbunuh orang-orang besar kami, terbunuh orang-orang yang berpengaruh di antara kami. Ini pembunuhan berarti kepada orang-orang besar kami, kami kehilangan mereka, ya. Nah. Barakallahu fiik. Kalau itu kalian memandangnya seperti itu sebagai bentuk musibah, sebagai bentuk malapetaka dengan berperang dengan sumpah dan setia ini, ya. Aslamtumuhu faminal an, ya. Aslamtumuhu faminal an. Naam. Yang kalian itu memasrahkannya kepadanya, maka dari sekarang, ya, memasrahkannya kalian pada Rasul SAW, ya, ini dianggap sebagai musibah, dianggap sebagai malapetaka. Faminal an, maka mulai sekarang tinggalkan, jangan baiat lagi sudah, batalkan baiat itu. Kalau kalian berpandangan seperti itu, faminal an, mulai sekarang tinggalkan dia, nggak usah baiat-baiatan, begitu maksudnya, faham? Kalau kalian memandang ini pengorbanan ini, harta benda, ya, orang-orang besar akan jadikan korbannya, ya. Kalau kalian berpandangan seperti itu, mulai sekarang tinggalkan dia. Jangan lagi dilanjutkan baiat ini. Batalkan saja baiat ini kalau kalian berpandangan seperti itu. Bisa dipahami? Nah. Fa innahu khuzyud dunya wal akhirah. Ya. Maka pandangan seperti ini merupakan kehinaan di dunia dan di akhirat. Ya. Nah, kalau berpandangan ini nanti rugi, celaka, malapetaka, hancur semua, habis harta benda kami, ya sudah, enggak usah baiat-baiatan lagi, sudah, pulang saja, ya. Nah, maka ini sebenarnya adalah kerugian bagi kalian, kehinaan fid dunya wal akhirah. Wa in kuntum tarawna annakum wafuna lahu ala nahkatil amwal wa qatlil ashraf fakhudhuhu. Nah. Wa in kuntum tarawna, kalau kalian melihat, berpandangan, meyakini annakum wafuna lahu, bahwasanya kalian itu memang siap, ya, untuk membelanya, memang siap untuk berkorban kalian untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Ala nahkatil amwal, atas musnahnya harta benda kalian, hancurnya harta benda kalian, habis ludes semuanya, dikorbankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qatlul asyraf, demikian pula terbunuhnya orang-orang besar, orang-orang mulia kalian. Kalau itu memang sebagai bentuk bakti kalian, sebagai bentuk, yaitu apa tadi, jaminan kalian lahu untuk Rasul SAW, ya, fakhuzuhu, maka ambillah dia, maka teruskan, lanjutkan untuk berbaiat, ya, berjalan bersama Rasulullah alaihi salatu wasalam. Bisa dipahami? Nah, Yang kedua nih ya, ingat, kalau memang kalian berpandangan hancurnya harta benda kalian, matinya orang-orang termulia di antara kalian ini, itu sebagai bentuk ya, jaminan untuk Rasul SAW memang betul-betul pembelaan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya sudah lanjut. Laksanakan seperti itu. Untuk meyakinkan lagi, ya, memastikan lagi, betul apa enggak ini ya, main-main. Kan 73 orang ini banyak pada waktu, apalagi masih awal-awal kan begitu ya. Jangan-jangan cuma main-main saja nih, yuk rame-rame, ikut-ikut rame-rame gitu ya kan. Nah, karena satu rombongan, ya wis ikut sama rombongan lah. Gimana om, satu rombongan kesana semua, masa enggak ikut, ya enggak enak lah. Kan begitu kadang-kadang orang ya. Nah, ini kalian ini pasti yakin apa enggak ini, begitu ya. Nah, agar hasilnya pun juga yakin dan pasti. Kalau enggak, kalau iya. Begitu maksudnya. Nah, maka kata beliau, fahuwa wallahi khairud dunya wal akhirah. Maka itu, ya, yang kedua ini, kalau pandangan kalian seperti wallahi demi Allah, itu adalah hal yang lebih baik daripada dunia dan akhirat. Nah, artinya apa? Ini adalah suatu hal yang baik fid dunia wal akhirah, untuk dunia dan akhirat kalian. Nah, barakallahu fiik. Maka bagaimana respon daripada kaum yang hadir? Faqalu fa inna na'khudhuhu. Mereka mengatakan kami mengambilnya. Artinya kami akan berjalan dengannya. Ya. Kami tetap akan berbaiat, ya, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atas apa? Ala musibatil amwal, atas risiko hancurnya harta benda. Kami siap, ya. Wa qatlil asyraf, dan terbunuhnya orang-orang besar, orang-orang mulia di antara kami. Siap, ya. Nah, barakallahu fiik. Fama lana bidzalika ya Rasulullah, maka apa untuk kami, balas untuk kami dengan itu wahai Rasulullah. Kami rela berkorban, ya, jiwa dan raga kami, demikian pula harta benda kami, maka balasan apa untuk kami? Qala al jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jannah. Naam. Barakallahu fiik. Seperti ini keadaannya, bukan main-main, ya. Nah, wahai para pemuda, ya, wahai para santri, ambil ibrah, ambil pelajaran. Kita berislam bukan bermain-main, ya. Nah, ini seperti keadaannya awal-awal Islam pada waktu itu. Siap bertempur, siap mengorbankan jiwa raga, demikian pula harta bendanya. Nah, barakallahu fiik, untuk Islam. Maka bagaimana dengan kita? Kita yang masih terlena main-main saja, ya. Barakallahu fiik. Justru sejak dini, ya, harus dipersiapkan diri kita untuk membela Islam. Kita tinggal melanjutkan saja, ya, dengan menebarkan ilmu kepada manusia. Nah, urusannya bukan main-main saja. Nah, sampai seperti ini keadaannya, ya, sehingga bifadlillah, dengan keutama Allah dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian dengan perjuangan mereka sampailah Islam kepada kita. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Qalu, ya, ini masih belum ada ceritanya perang, ya, masih babak awal-awal ini ya. Nah, masih jauh dari peperangan. Barakallahu fiik. Nah, masuk Islam, sepakat, sumpah, itu masih itu tahapannya. Nah, barakallahu fiikum. Qalu, kata mereka, ya, absid yadaka, bentangkanlah, julurkanlah, ulurkanlah tanganmu wahai Rasulullah, ya. Nah, Ulurkanlah wahai tanganmu ya Rasulullah, kami siap untuk berbaiat. Ya. Fabasata yadahu, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulurkan tangannya. Ya. Naam. Faqamu liyubayi'uhu. Lalu mereka bangkit untuk membaiat beliau. Ya. Nah, mereka bangkit untuk membaiat beliau. Nah, fakhadha yadahu As'ad ibn Zurarah. Lalu mengambil tangan beliau As'ad bin Zurarah. Ya. Nah. Memegang tangan Rasulullah SAW As'ad bin Zurarah. Wa qala, dan beliau mengatakan, ruwaidan ya ahla Yathrib. Tunggu, tenang wahai ahli Yathrib, ya. Naam. Barakallahu fiik. Kata beliau, ya, tenang, ya. Sebentar wahai ahli Yathrib, ya. Naam. Ini juga beliau ini ingin memastikan lagi, ya. Ingin memantapkan lagi kepada kaumnya. Inna lam nadrib ilaihi akbad al-ibil illa wa nahnu na'lamu annahu Rasulullah. Nah, tenang, sabar, ya. Kita ini, ya, barakallahu fik, tidaklah menuju beliau ini untuk berebut jantungnya unta. Kita ini siap untuk bersalaman, kan sudah pada bangkit, sudah pada berdiri itu, ya, untuk menyalami Rasulullah SAW. Tenang, ini kita bukan untuk rebutan dagingnya unta, bukan. Tenang, ya. Illa wa nahnu na'lamu, akan tapi kita tahu, ya. Barakallahu fik, annahu Rasulullah, dia itu adalah utusan Allah. Kita yakin, ya. Nah, wa anna ikhrajahul yauma, ya, mufaraqatul arabi kafah. Juga harus kalian sadari, ya. Nah, yang pertama kita sadari, kita yakini, ya, kita ini bukan untuk makan, untuk menyantap makanan, bukan, ya. Tapi kita yakin dia adalah utusan Allah, Rasulullah, ya. Dan bahwasanya ikhrajahul yaum, keluarnya beliau hari ini, malam ini, ya, betul-betul untuk berpisah dengan orang-orang Arab secara total, artinya dengan orang musyriknya, ya. Nah. Siap untuk berpisah dengan mereka, ya. Wa qatlu khiyarikum, demikian pula, ya, keluarnya beliau ini, ya, akan muncul risiko terbunuhnya orang-orang terbaik di antara kalian, ya. Akan terbunuhnya orang-orang terbaik di antara kalian, itu risikonya nanti. Namanya membela, ya, membela Nabi alaihi salatu wassalam yang dihadapi oleh orang-orang musyrik kaum Arab dengan suku-suku yang besar yang banyak seperti itu. Nah. Wa anta'udakum asyuyuf, demikian pula, ya. Baiatnya kalian ini, siapnya kalian untuk terpenggalnya leher-leher kalian dengan pedang-pedang. Ya. Dengan baiat ini kalian berarti siap, ya, leher kalian terpenggal oleh pedang-pedang musuh. Nah, maka fa imma antum tasbiruna ala dzalika fakhudhuhu, ya. Fa imma antum, maka silakan dipilih, ya. Nah, imma antum tasbiruna ala dzalik, ya. Engkau atau kalian bersabar atas ini semuanya dengan berbagai macam risiko ini, ya. Terpenggalnya leher-leher kalian, terbunuhnya orang-orang terbaik di antara kalian, ya, memusuhi manusia ini orang-orang Arab, ya, musyrikinnya, bersabar atas itu, fakhudhuhu, maka lanjut, ya. Nah, berbaiatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ajrukum 'ala Allah, ya, dan pahala kalian Allah yang akan membalasnya, ya. Nah, Allah yang akan menggantikannya. Nah, atau yang kedua, wa imma antum takhafuna min anfusikum, atau kalian takut pada diri-diri kalian, ya. Nah, khifatan, memang kalian takut, masih bergetar ini hatinya ini, iya apa enggak ini, ya. khawatir, ya. Baik. Nah, kalau udah yakin, ambil tangkanya, baiat. Tapi kalau masih bergetar, ya, baik, masih takut, masih khawatir, fazaruhu, tinggalkanlah dia, pulang saja, tidur di rumah. Nah, meyakinkan lagi, ya, untuk memantapkan lagi. Nah, kalau masih ada yang gemetar, ya, pulang saja. Nah, fahuwa a'dzara lakum 'indallah, maka dia akan memintakan uzur untuk kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Barakallahu fiik. Ini juga ya untuk memantapkan lagi, ya. Naam. Barakallahu fiik. Ini yang hadir ini, siap apa enggak bela Islam ini? Barakallahu fiik. Naam. Ini jelas ibrah yang besar bagi kita, ya. Ibrah yang besar bagi kita ketika dihadap kepada suatu keadaan, yakin apa enggak, ya. Nah, ragu-ragu mundur, ya. Ragu-ragu mundur, yakin maju terus, bismillah. Nah, artinya dalam berbagai macam hal, dalam berbagai macam ta'awun, ya, dalam urusan dakwah, dalam urusan perjuangan, ya, barakallahu fiik. Nah, sebagian dari harta kita yang ingin kita sumbangkan, yakin apa enggak ini, ya, takut miskin, ya enggak jadi, ya, yakin, yakin terus, maju terus. Nah, sumbangkan harta kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala, waktu, tenaga, pikiran juga demikian. Nah, barakallahu fikum, sehingga melangkah dengan pasti. Nah, demikian pula belajar mondok ini, yakin apa ragu-ragu? Hah? Masya Allah, Sufyan yakin banget, antum yang lain ragu. Masya Allah, barakallahu fiik. Masih ragu yang lainnya? Kalau ragu, bagaimana? Pulang. Jangan pulang dulu, yakinkan di sini dulu, mantapkan di sini, ya. Barakallahu fiikum. Allah musta'an. Nah, kalau ragu-ragu, ya biasanya enggak jadi, ya. Nah, kecuali yang Allah rahmati, ya, dari awal dari rumah, ya, mondok apa enggak ini, mondok apa enggak ini, ragu-ragu. Jadi melangkahnya itu enggak mantap, enggak yakin, enggak pasti melangkahnya. Nah, tapi kalau dari awal sudah siap, maka siap dia menghadapi segala macam risiko dan tantangan dalam thalabul ilmi, ya, siap segala-galanya demi ilmu, ya. Demi meraih ilmu, barakallahu fikum. Kalau ragu-ragu dari awal, ya biasanya begitu, jalannya pun juga ragu-ragu, enggak semangat, males, ya. Nah, mudah bosan. Nah, tapi kalau dari awal yakin dan mantap, maka insya Allah Allah akan menolong dalam perjalannya, walaupun berat, thalabul ilmi memang berat, pasti Allah tolong, ya. Nah, jauh-jauh meninggalkan keluarga, kampung halaman, rumah. Nah, dengan yakin, dengan mantap, ya, maka akan Allah berikan kemudahan insyaallah taala. Nah, akan Allah berikan kecukupan, ya. Akan Allah berikan ilmu yang barokah insyaallah taala. Barakallahu fikum. Tapi sekali lagi, kalau dari awal sudah ragu-ragu, ya gitu. Nah, ya alhamdulillah, ya. Ya, dari hamba-hamba Allah yang Allah rahmati datang ke pondok dalam keadaan ragu-ragu, terus kemudian alhamdulillah berikan taufik, ya, sehingga kemudian semakin mantap alhamdulillah, ya, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan taufik dari Allah. Nah, alhamdulillah kalau keadaan seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Fa qala rahimahullah taala, qalu ya As'ad, ya. Mereka berkata, kaum itu berkata, yang hadir berkata, wahai As'ad. Mereka menimpali ucapan As'ad, amit anna yadak, tariklah, ya, tanganmu dari kami, ya. Nah, barakallahu fik, cabut tanganmu ini, lepaskan tanganmu. Fa wallahi La nadharu hadhil bai'ah, wallahi demi Allah kami tidak akan membatalkan bai'at ini. Ya. Kami enggak akan membatalkan bai'at ini, enggak akan meninggalkannya. Hadhil bai'ah. Wala nastaqiluha. Dan kami enggak akan membatalkannya. Tetap lanjut. Ya, yakin, ya. Nah, dengan bai'at tersebut. Faqamu ilaihi rajulan rajulan wa bay'uhu. Ya. Lagi-lagi mereka menyatakan apa? Kesanggupannya, kepastiannya, keyakinannya, ya. Nah. Faqamu ilaihi, lalu mereka bangkit, ya. Menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Rajulan rajulan, satu persatu, ya. Satu persatu. Seorang demi seorang bersalaman, berjabat tangan, sumpah dan setia dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bay'uhu, dan mereka berbaiat kepadanya. Nah. Siapa yang pertama kali membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, yang bersumpah ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa, ikhwan? Ya, tadi ada As'ad, ada Al-Barra, ya, dan ada lagi yang lainnya. Siapa yang pertama kali? Di sini para ulama Ahlus Sirah berbeda pendapat, ya. Naam. Wa kana As'adu ibnu Zurarah huwa awwalul mubayyi'in 'ala arjahil aqwal. Ya. As'ad bin Zurarah, ya. Ini yang terakhir tadi, ya. As'ad bin Zurarah, dia adalah orang yang pertama kali berbaiat, ya, menurut pendapat yang paling rajih. Menurut pendapat yang paling rajih, yang paling kuat, yang pertama kali berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah As'ad bin Zurarah. Naam. Waqila bal Abul Haytham Ibnu Taihan, ya. Juga ada yang berkata, ada yang berpendapat justru Abul Haytham Ibnu Taihan yang pertama kali, ya, berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Al-Haytham yang pertama menurut pendapat yang lain. Nah. Waqila bal Al-Barra ibn Ma'rur, dan juga ada yang berpendapat, ya, justru Al-Barra ibn Ma'rur yang pertama kali, ya, berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Barakallahu fikum. Walhasil kesimpulannya untuk masalah baiat ini hanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam saja, ya. Nah, tidak ada bai'at-bai'at, ya, kepada pimpinan jamaah, pimpinan organisasi. Itu adalah bai'at-bai'at yang bid'ah, ya. Tidak diharapkan demikian. Barakallahu fikum. Nah. Demikian pula kita, ya, as-salafiyun. Tidak ada bai'at kita dengan pimpinan kita. Siapa pimpinan kita? Enggak ada, kita enggak punya pimpinan. Ya. Nah, yang ada di hari ini adalah para ulama, ya. Kita mengambil ilmu dari mereka. Ya, gitu saja kita ngamalkan ilmunya. Selesai, enggak ada ikatan sumpah janji setia, enggak ada, ya. Nah. Kadang-kadang sering ditanyakan, bagaimana kalau ikut kajian pengajian kalian, ya. Nah, bagaimana caranya? Apa syarat-syaratnya? Enggak ada syarat-syaratnya, enggak ada cara-caranya apa-apa. Enggak ada bai'at-bai'atan, enggak ada. Ya. Nah, sudah duduk di majelis ilmu selesai, ya. Itu saja sederhana, selesai, walhamdulillah. Enggak ada keanggotaan, enggak ada sebagai warga kelompok ini, warga kelompok itu, enggak ada, ya. Kita semua ahlu sunnah, selesai, tinggal mengamalkan ilmu yang kita dapatkan, ya. Nah, mengamalkan ilmu yang kita dapatkan, amalkan sunnah, walhamdulillah. Barakallahu fikum. saya sampai di sini dars kita di malam hari ini. Alhamdulillah, semoga kita bisa mengambil pelajaran dan bisa kita jadikan sebagai bekal fid dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat, menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.